Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu subuh 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al Hasanah dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pekan kedua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana minas salihin. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah kepada kami anugerah dari istri-istri kami dan keturunan kami yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wahai Allah, berikanlah anugerah untuk kami dari keturunan kami, keturunan yang baik dan yang saleh. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Tema kita pada kesempatan kali ini sedikit menyimpang tentang doa yang biasanya kita membaca kitab ad-du'a, mafhumuhu ahkamun ahkamuhu wa adabuhu wa akhtaun taqa'u fihi. Doa, pemahaman, hukum-hukum, adab-adab, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya. Maka pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia untuk membahas kajian yang berkaitan dengan tematik, yaitu berkaitan dengan pendidikan anak. Tema kita, orang tua sukses mendidik anak. Orang tua sukses mendidik anak dalam Islam. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Tema ini akan membicarakan tentang tanda-tanda orang tua yang sukses dalam mendidik anak. Apa sih tanda-tandanya? Sehingga kita benar-benar bisa menggapai dan bisa mengetahui bahwa kita sebagai orang tua yang sukses dalam mendidik anak. Maka poin pertama yaitu makna kesuksesan di dalam Islam. Kita harus dudukan dulu makna kesuksesan dalam agama Islam. Makna kesuksesan dalam agama Islam adalah masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu sukses dalam agama Islam. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa merasakan kematian. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Dan sesungguhnya pahala kalian hanya diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia adalah orang yang beruntung. Faqad faz. Di situ ada penekanan kata qad, kemudian kata faz. Qad adalah huruf yang apabila diletakkan sebelum kata kerja yang sudah lampau, maka menunjukkan kepada penekanan dan kepastian. Faqad faz, maka sungguh benar-benar ia telah beruntung. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, man junniban nar wa naja minha wa udkhilal jannah faqad faz kullal fawz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan selamat darinya dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah benar-benar beruntung dengan sebenar-benar keberuntungan. Maka sungguh ia telah sukses dengan sebenar-benar kesuksesan. Itulah makna sukses dalam agama Islam. Coba perhatikan lagi hadis Rasul riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Kalau ada yang bertanya, "Kenapa Ustaz masuk surga dijauhkan dari api neraka itu tanda kesuksesan?" Dengan sebenar-benar kesuksesan. Maka lihat tadi sini. Maudhi'u sawti ahadukum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Yang artinya, dan tempat kalian menaruh cambuk kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kita tahu ada tempat untuk menaruh cambuk. Tempatnya biasanya terbuat dari kulit. Tidak terlalu diperhatikan oleh sebagian orang. Mau hilang, mau enggak hilang. Yang penting itu adalah tempat untuk menaruh cambuk. Sekecil itu, setipis itu, tapi ketika dia di dalam surga, lebih baik daripada dunia dan seisi. Kemudian beliau membaca ayat ini. Surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses dengan sebenar-benar kesuksesan. Jadi harus ditanamkan dalam diri bahwa sukses itu masuk surga, jauh dari api neraka. Ya. Lalu Ustaz, kita enggak pernah, bolehkah memikirkan sukses di dunia? Kalau seandainya saya di kantor, saya ingin mendapatkan jabatan lebih tinggi, saya harus presentasi. Haruskah saya presentasi biasa-biasa saja karena orientasi saya akhirat? Maka tidak demikian. Tetapi yang paling utama dalam benak kita adalah bagaimana bisa sukses dengan sebenar-benar makna sukses, yaitu sukses akhirat. Sukses di dunia tidak terlarang dalam agama Islam. Sukses di dunia tidak terlarang dalam agama Islam. Akan tetapi yang lebih kita prioritaskan, fokuskan bagaimana bisa sukses di akhirat. Masuk surga, jauh dari api neraka. Sebagian orang tua, kadang kalau anaknya sudah diterima bekerja sebagai pegawai tetap, baik itu dalam instansi pemerintahan ataupun di kantor-kantor resmi atau apa saja yang dia mendapatkan pekerjaan tetap, orang tua berasumsi pekerjaan tetap adalah tanda sukses. Maka ketika seorang lelaki melamar anak perempuan orang lain, orang tua perempuan tersebut mengatakan, pekerjaanmu apa? Kalau seandainya pekerjaannya tetap, dapat gaji tetap, maka niscaya dia dianggap sebagai orang yang sukses. Tapi kalau seandainya tidak tetap, maka tidak dianggap sebagai orang yang sukses. Nanti anaknya akan disangka makan apa, kemudian nanti hidupnya serabutan, dan semisalnya. Orang tua nelfon kawannya, seorang ibu nelfon kepada ibu yang lain, assalamualaikum jeng. Waalaikumsalam. Ada kabar apa, Mbak? Begini jeng, alhamdulillah anak saya sudah menjadi orang. Loh, sebelumnya jadi apa? Kenapa dianggap sebagai orang manusia hakiki setelah dia dapat pekerjaan tetap? Padahal sebenarnya yang paling utama dalam perkara dunia adalah tetap bekerja, bukan pekerjaan tetap. Karena tidak ada pekerjaan tetap di dunia. Pasti ada masa pensiun. Yang paling penting adalah tetap bekerja untuk perkara dunia. Nah, kalau sudah kita pahami bahwasanya sukses akhirat adalah sukses yang sebenar-benarnya, masuk surga jauh dari api neraka, maka jangan pernah berpikir bahwasanya seorang dikatakan sukses apabila mendapatkan dunia. Itu bukan kesuksesan hakiki. Ya, mungkin menurut sebagian orang itu sukses, tapi itu bukan kesuksesan hakiki. Coba perhatikan karun, simbol kekayaan, simbol orang kaya yang pernah ada di masanya, bahkan sampai sekarang. Kalau seandainya di depan Masjid Al-Hasanah di Cilosari Bintaro ini digali tanah, orang akan mendapatkan harta tersimpan di dalamnya. Maka orang akan menyebutkan harta karun, padahal karun belum pernah datang ke Bintaro. Kenapa disebut dengan harta karun? Karena dia simbol orang kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, kalau ingin mengetahui kisah karun silahkan baca surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah. Sesungguhnya Qarun ia adalah kaum dari Nabi Musa, lalu ia menyimpang dari ajaran Nabi Musa, dan kami berikan kepada Qarun harta yang kunci-kuncinya dibawa oleh puluhan kuda yang kuat-kuat. Kuncinya dibawa oleh puluhan orang atau kuda yang kuat-kuat, itu baru kuncinya, belum hartanya. Ya, Ini menunjukkan perkara penting bahwa harta dunia diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Mau orang kafir, mau orang muslim. Makanya harta dunia bukan standar keistimewaan di sisi Allah. Harta dunia bukan standar keistimewaan di sisi Allah. Jadi hati-hati nih. Orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bertemu dengan orang yang rendah, miskin, maka merasa lebih mulia. Ketahui baik-baik, harta dunia bukan standar kemuliaan di sisi Allah, dan itu pasti tidak ada diskusi dalamnya. Yang menjadi standar kemuliaan di sisi Allah adalah iman dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian. Tidak Allah lihat. Tetapi Allah melihat kepada iman hati, dalam iman yaitu maksudnya iman dan amalan kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karun diberikan oleh Allah kekayaan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, saking banyaknya yang diberikan oleh karun, maka orang-orang mengatakan kepada diri mereka, ya laitalana mithlama utiya karun. Alangkah indahnya kalau kita mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada Karun. Surah Al-Qasas ayat 79. Ini memang seperti itu manusia, menganggap kesuksesan ketika sudah berlimpah ruah harta. Kalau ketemu kawan SMA, kawan SMP, kawan TK, SD, wah sukses kamu ya, sudah punya pabrik sekian banyak, sudah punya rumah sekian banyak. Kalau standar manusia sukses itu adalah duniawi, harta. Harta duniawi. Tapi apakah sukses si Karun? Maka jawabannya tidak. Dengan beberapa sebab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang Karun, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, kami benamkan Karun dan kekayaannya. Kami benamkan Karun dan kekayaannya. Kemudian itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 81. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin." Tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya dan tidak ada seorang pun yang menjadi penolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah di ayat yang ke-82 mengatakan, "Wa ka'annahu la yuflihul kafirun." Alangkah celakanya celakanya Karun. Sungguh tidak beruntung orang-orang yang kafir. Lihat, jangankan di akhirat, di dunia sudah dinyatakan oleh Allah tidak sukses. Kenapa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu diperhatikan. Rubah imajinasi kesuksesan di dalam pikiran kita. Sukses itu bukan mendapatkan harta duniawi. Sukses itu adalah saat seseorang masuk surga jauh dari api neraka. Dan sekali lagi saya katakan, ketika kita berbicara seperti ini bukan berarti kita harus miskin, compang-camping, minta-minta, hutang di mana-mana, tidak. Tetapi meletakkan di dalam hati makna kesuksesan, yaitu masuk surga jauh dari api neraka. Merubah dengan makna kesuksesan yang lama, yaitu sukses harus rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk. Sekarang lagi zaman di media-media sosial, berapa outfit lu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki dihitung. Maka ini benar-benar frame media untuk menggiring opini kita bahwa sukses kalau punya harta banyak, meskipun tidak bisa sholat. Sukses punya rumah megah miliaran rupiah, meskipun anak-anaknya ahli maksiat. Ini ahibati hafizakumullah. Ini hati-hati, saya sering mengatakan salah satu musuh Islam di zaman milenial, zaman media sosial adalah framing media. Kita digiring, pikiran kita digiring oleh media bahwa inilah yang semestinya harus dipikirkan. Tidak mau memakai sepatu kecuali sepatu yang harganya puluhan ratusan juta. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Harga tas, saya pernah diceritakan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, saudara saya karena Allah, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Ana pernah din ingin di Eropa dikasih orang tas harganya 1,5 miliar. Saya bilang, saya mau pak terima tas itu, asalkan tasnya muat rumah, muat mobil, muat ya. Ini ahibati hafizakumullah. Jadi beberapa poin tentang ini tadi, karun tadi, bahwa harta diberikan oleh Allah kepada siapapun, mau hamba yang dicintainya, mau hamba yang dimurkainya. Dua, harta bukan standar kemuliaan di sisi Allah, karena karun yang kafir, yang tidak beruntung diberikan harta oleh Allah, bahkan dengan harta yang banyak. Jadi jangan sampai orang-orang yang diluaskan rezekinya merasa lebih mulia daripada orang-orang miskin, merasa lebih mulia daripada orang-orang yang mungkin lusuh. Tidak. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang belum saya sebutkan, kenapa karun menjadi manusia yang sengsara di dunia sebelum akhirat, tidak sukses padahal dia dapat harta? Maka jawabannya, karena dia lupa daratan. Harta yang dia miliki tidak dia sandarkan kepada Allah jalla fi'ula. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang karun, Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ia mengatakan, sesungguhnya aku diberikan harta ini hanya karena ilmu yang aku miliki. Lihat ya, kesombongan. Beda dengan orang yang berilmu yang membantu Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman. Maka ketika falamma ra'ahu mustaqiran indah, ketika singgasana tersebut ada di hadapan Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka orang berilmu tersebut mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur an akfur am akfur. Ini adalah dari karunia Allah Rabbku, agar Allah mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur nikmat. Ini penyebab utama karun, kafir, karun ditenggelamkan hartanya, karun tidak beruntung, tidak sukses, yaitu dia kufur nikmat, menyandarkan pemberian yang Allah berikan kepada dirinya. Ini tidak sukses. Ini contoh pertama, manusia banyak harta enggak sukses. Saya ingin menggempur hati kita, agar kita rubah image di dalam hati kita. Sukses itu harus harta banyak, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, ya, emas kilauan kilauan. Bapak-bapak, kalau seandainya melihat bos-bos batu bara di Kalimantan sana, rumahnya kadang-kadang dari ujung kanan ke ujung kiri itu setengah kilometer. Kemudian rumahnya 5 tingkat, itu rumah tinggal, bukan hotel. Itu sapunya berapa itu? Saya pernah diundang ke Brunei, salah satu negara kaya. Kemudian kawan-kawan panitia mengatakan, Ustadz, itu istana. Istana salah satu pangeran di sini. Saya katakan, oh begitu. Berusaha untuk tidak terlalu takjub dengan dunia. Lalu setelah dia menceritakan, di dalamnya ada 2000 kamar loh Ustadz. Baru saya, oh. Tidak bisa menahan takjub tentang dunia. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk contoh yang lain, misalkan orang-orang yang sukses, disangka sukses tapi sebenarnya tidak sukses. Kalau sudah punya jabatan kekuasaan, ya, jadi presiden, menteri, diplomat, sukses, ketua umum organisasi terkenal, sukses. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena Fir'aun punya jabatan. Bahkan saking congkaknya Fir'aun dengan jabatannya, dia mengaku Tuhan. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal ada sembahan yang berhak disembah selain aku. Surat Al-Qasas ayat 38. Kemudian setelah setelah Fir'aun mengeluarkan statement ini, 40 tahun setelahnya dia tambah pongah, congkak. Apa itu? Dalam surah An-Nazi'at Allah mengatakan, tadi kan perkataannya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal ada sembahan yang disembah selain aku bagi kalian. 40 tahun setelah ini, lihat. Penyakit hati kalau tidak diobati, dia akan semakin membesar, semakin parah. Maka Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Nazi'at ayat 24. Bahkan saking congkaknya Fir'aun, Fir'aun menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit. Ini kalau seandainya ada yang mendustakan Allah di langit, itu jangan-jangan titisan Fir'aun. Ya. Coba perhatikan dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min, ayat 38, ayat 37. Fir'aun mengatakan, dari mulai 36-37 ya. Wa qala Fir'aun, ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, kata Fir'aun. Haman itu adalah perdana menterinya Fir'aun. Buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu langit. Allahu a'lam, mungkin ini maksud yang dimaksud dengan piramida. Bangunan yang tinggi sampai ke pintu-pintu langit. Asbab as-samawat fa'attadi'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Dan pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Dan sesungguhnya aku mengira itu Musa alaihi salam sang pendusta. Artinya tidak ada Tuhan di sana. Apakah sukses Fir'aun? Tidak. Padahal dengan kekuasaannya, semuanya di bawah kuasanya, tidak ada yang berani melawannya. Bahkan saking kuasanya, bayi-bayi semuanya laki-laki dipenggal lehernya. Saking kuasanya tidak ada yang berani. Sukses? Tidak sukses. Maka buang tuh dalam hati bahwa kesuksesan harus ketika anak kita dapat jabatan tinggi dunia, itu namanya sukses. Tidak mesti sukses masuk surga jauh dari api neraka. Ya. Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Dalam surat Yunus ayat 90-91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza adrakahul ghara" Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dengan bala tentaranya, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya menjadikan air lautan seperti semula. Kemudian tenggelamlah Fir'aun. Ketika Fir'aun benar-benar meyakini bahwasanya dia tenggelam, nafasnya sudah ditenggorokan, baru dia sadar. Baru dia mengatakan, saya beriman bahwa tidak ada Rob sembahan melainkan yang disembah oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berislam, menyerahkan diri. Makanya sebenarnya Fir'aun itu beriman, berislam. Ayat Al-Quran mengatakan, amantu annahu la ilaha illallah. Aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Tapi, apa yang terjadi? Ternyata, Islamnya, imannya tidak diterima. Allah mengatakan pada ayat yang ke-91, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru beriman, dulu engkau telah bermaksiat dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafirun. Bahkan lebih parah lagi. Fir'aun sebagai bukti sejarah orang-orang yang tidak sukses. Jadi wajar kalau kita sekarang menceritakan itu. Fir'aun dijadikan oleh Allah sebagai bukti sejarah orang-orang yang tidak sukses meskipun dapat jabatan, tahta, kuasa. Maka nih hati-hati yang punya jabatan-jabatan, kuasa-kuasa. Maka itu bukan tanda kesuksesan. Jangan menganggap yang tidak punya jabatan lebih rendah daripadamu di sisi Allah. Ya. Maka tanamkan dalam diri kita sebagai orang tua bahwa anak saya harus sukses, masuk surga jauh dari api neraka. Meskipun mungkin belum dapat jabatan. Sekali lagi kalau saya berbicara seperti ini, bukan berarti Islam melarang kita untuk mendapat jabatan. Karena Nabi Yusuf alaihissalam penguasa dapat jabatan. Nabi Sulaiman raja dapat jabatan. Nabi Muhammad SAW pemimpin negara dapat jabatan. Akan tetapi jabatannya tidak ada pada hati mereka. Mereka tidak menjadikan jabatan sebagai standar kesuksesan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Pada hari ini kami selamatkan badanmu wahai Fir'aun supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Baik. Itu siapa? Karun, Fir'aun. Harta, tahta ternyata bukan tanda kesuksesan hakiki. Popularitas bukan tanda kesuksesan hakiki. Di mana-mana disorot kamera, di mana-mana dimintai tanda tangan, di mana-mana diajak foto. Apakah tanda kesuksesan? Tidak. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab manusia terkenal di tengah Arab, baik di tengah suku Quraisy atau Arab secara umum. Bahkan dia punya peraturan, tidak boleh ada yang tawaf di Ka'bah kecuali memakai baju yang disediakan oleh pemuka-pemuka Quraisy. Kalau bajunya habis, maka tawafnya harus dengan telanjang. tidak boleh memakai pakaian dari luar Mekah sampai perempuan. Itu di masa jahiliyah. Itu Abu Lahab. Sukses dia? Tidak. Jangankan di dunia. Jangankan di akhirat. Di dunia sebelum mati masih berjalan di atas kakinya di atas muka bumi. Bernafas, bergaul dengan istri, jual beli, makan minum. Dinyatakan sebagai penghuni neraka dan itu mukjizat Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka keduanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apa yang dia dapat tidak bisa menolongnya. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan dibakar oleh api neraka jahanam yang menyala-nyala. Dan ini mukjizat Al-Qur'an. Sungguh sangat bisa Abu Lahab mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dengan tipuan, ya Muhammad sauslim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku masuk Islam. Gagallah ayat tadi, terbantahkanlah Nabi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukti Al-Qur'an mukjizat. Abu Lahab bahkan sampai detik terakhirnya sebelum meninggal tetap tidak beriman. Bersama istrinya pun tidak beriman. Bahkan istrinya yang sakit keras, lagi sakit keras, masih sempat-sempatnya membuat syair menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Tidak sukses berarti. Harta, tahta, popularitas bukan tanda kesuksesan hakiki. Lihat sekarang Bilal, mantan budak berkulit hitam, bibir besar, hidung mungkin tidak mancung. Dihinakan oleh manusia saat jadi budak. Dihinakan oleh Umayyah bin Abi Uqbah bin Abi Umayyah. Uqbah bin Abi Mu'ayr. Bahwa Umayyah nama tuannya. Dihinakan di hadapan orang banyak. Karena Islamnya. Lalu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dimuliakan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, ayyu amalin arja indak. Wahai Bilal, amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya di sisi Allah? Fa inni sami'tu daffana alaika amami fil jannah. Aku mendengar kedua sendalmu suaranya di depanku di dalam surga. Di sini hadis ada beberapa macam pelajaran, baik yang berkenaan dengan pendidikan anak atau selainnya. Yang berkenaan dengan pendidikan anak seperti yang sudah saya ungkap, bahwa kesuksesan bukan dengan harta, tahta, popularitas. Saya sering mengatakan bahasa saya, surga itu tidak mengenal harta dan rupa. Surga mengenal iman dan amal. Yang berkulit putih, mantan budak, yang berkulit hitam, mantan budak, bibir besar, tidak mancung, tetapi masuk surga. Bahkan suara sendalnya di dalam surga di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, yang dimaksud bahwa suara sendal di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Bilal lebih dahulu masuk surga dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hanya sekedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara sendal Bilal di dalam surga di depan beliau. Tidak menunjukkan bahwa Bilal radhiyallahu anhu masuk ke dalam surga lebih dahulu dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis sahih, seorang malaikat berkata, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga ini sebelum kepada seorang pun sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bilang. Kemudian juga pelajaran dari hadis Bilal ini, hadis Bilal sering dijadikan sebagai dalil orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ya. Masjid kita namanya Masjid Al-Hasanah. Mudah-mudahan tidak Masjid Bid'ah Hasanah. Bahwasanya Bilal mengerjakan amalan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, yaitu mengerjakan 2 rakaat setelah setiap kali berwudu. Maka jawabannya mudah dan mereka pasti tidak bisa jawab, yaitu bahwa amalan Bilal itu disebut dengan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan Bilal disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua, amalan Bilal disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Siapa bilang bahwa salat 2 rakaat setelah wudu tidak ada dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan mengatakan, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berdoa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat setelahnya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ada hadisnya. Jadi tidak benar itu perbuatan. Taib, kemudian ada yang lebih canggih lagi, mengatakan bahwa sebagian sahabat mengerjakan amalan yang belum pernah dicontohkan oleh para sahabat, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ini baru-baru saya dapat diberikan syubhat oleh para jamaah. Iya. Ini jamaah ini sukanya nonton macam-macam ustaz, macam-macam. Kalau dapat syubhat lalu bingung, lalu baru nanya ustaz, "Ustaz, ini ada syubhat, tolong jawab, Ustaz." Ya, bantah ini Ustaz. Enak banget ente mesan-mesan. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau membuat simpul 2000 simpul untuk bertasbih. Maka bahasa retorikanya, kalau Anda mengatakan bahwa yang melakukan bid'ah belum pernah ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau hidup belum pernah ada contohnya, maka Anda berarti memasukkan sahabat Nabi ke dalam kesesatan. Anda menyatakan Abu Hurairah sesat dan tempatnya di dalam neraka. Jadi kan orang-orang awam takut. Benar juga ya. Iya, itu kelasnya orang-orang awam, jawabannya begitu ya. Maka kita jawab mudah. Kalau seandainya perbuatan seorang sahabat melakukan amalan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW masih hidup, karena kalau zaman Rasulullah SAW masih hidup, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Kita katakan itu persetujuan Rasulullah. Selesai. Disebut dengan sunnah takririyah. Sunnah yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Selesai itu. Tapi yang jadi masalah kalau Rasulullah SAW-nya sudah meninggal, para sahabat mengerjakan amalan yang baru, yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Gampang jawabannya. Seperti Utsman. Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau apa? Mengadakan hari Jumat azan 2 kali. Belum ada di zaman Rasulullah SAW. Berarti Utsman radhiyallahu anhu pelaku bid'ah, sesat, diancam neraka? Ini kan kita, enggak mungkin Ustaz, enggak mungkin Ustaz. Berarti benar ada bid'ah hasanah kalau begitu Ustaz. Ya. Itu kan main-main retorika saja. Membodohi umat Islam. Maka jawabannya bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan disepakati oleh para sahabat. Sehingga menjadi ijma'. Tidak ada seorang pun sahabat yang melarang azan kedua di zaman Utsman bin Affan. Sehingga menjadi ijma', dan ijma' menjadi hukum, sandaran hukum yang kuat dalam agama Islam. Referensi hukum yang kuat dalam agama Islam. Begitu juga kisah Abu Hurairah tadi. Itu pun kalau kisahnya benar. Kalau ternyata tidak benar, buat simpul 2000 untuk bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pun kalau kisahnya apa? Benar. Kalau benar, maka kita katakan perbuatan seorang sahabat bukan dalil. Kecuali kalau disetujui oleh para sahabat yang lain sehingga menjadi ijma', dan ijma' kuat adalah referensi hukum dasar. Sekarang ente ngerjain maulid, mana ijma'nya? Mana persetujuan Rasulullahnya? Paham ini enggak? Nah, ini para ikhwan. Kalau kalau mau tahu nanti tentang adakah bid'ah hasanah, silakan ikuti kajian saya di Nurul Iman Serengseng. Khusus saya akan bahas tentang adakah bid'ah hasanah. Mudah-mudahan bisa detil. Lihat lagi. Siapa? Khabbab bin Al-Arat. Miskin, dihinakan. Kemudian apakah termasuk orang yang tidak sukses? Maka jawabannya sukses. Khabbab bin Arat kalau di tengah orang-orang, makanya orang-orang kafir mereka, musyrik mereka, tidak kafir Quraisy, mereka tidak mau masuk dalam agama Islam. Karena kenapa? Karena mereka anggap badiyar ra'i, yang mengikuti engkau wahai Muhammad orang-orang rendahan, mana kami mau kumpul sama mereka. Nah, ini perlu ditekankan baik-baik tentang masalah kesuksesan. Sukses sebenarnya masuk surga jauh dari api neraka. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sekarang kita masuk kepada tanda yang rinci orang tua sukses mendidik anak. Apa tanda yang rincinya? Tanda yang pertama adalah menjadikan anak beramal saleh dan beriman. Berusaha, atau bahasanya lebih enak, berusaha menjadikan anak menjadi orang yang saleh dan beriman. Berusaha menjadikan anak menjadi orang tua yang saleh dan beriman. Menjadi anak yang saleh dan beriman. Dari mana kita dapat bahwa itu sukses? Lihat surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan atau perempuan dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan benar-benar memberikan ganjaran padanya yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Lihat ayat ini, An-Nahl ayat 97. Menunjukkan bahwa orang tua yang sukses, yang bisa mengajak anaknya beriman, bisa mengajak anaknya beramal saleh, maka hati-hati apa yang Anda berikan kepada anak Anda. Apakah dia dengan barang tersebut lalai dari amal saleh? Apakah dia dengan barang tersebut tidak beriman kepada Allah? Ini hati-hati. Ini juga para ikhwah, di zaman sekarang frame media. Seorang terkenal diwawancarai, "Saya tidak beragama," kata dia. "Saya tidak beragama. Saya akan mengajarkan anak-anak saya semua agama, karena semua agama baik." Itu frame media. Akhirnya ditonton oleh orang dengan tontonan jutaan orang, bahwa tidak beragama, enjoy saja. Yang penting saya membantu orang miskin. Itu ukuran kesuksesan. Ini hati-hati. Ya, ini musuh frame media, ini musuh. tidak beragama, fun-fun saja. Yang penting, saya tidak mencelakai orang, tidak jadi teroris, tidak radikal. Yang penting, saya penghasilan dari penghasilan saya berikan kepada panti asuhan. Berarti saya orang sukses. Tidak, para ikhwah. Yang sukses sebenarnya, meskipun Anda bersedekah sebanyak apapun, tapi kalau tidak beriman, tidak manfaat. Makanya para ulama mengatakan pada ayat ini, penting nih catat, bahwa syarat utama amal dikatakan saleh adalah iman. Karena Rasulullah SAW, Allah mengatakan pada ayat ini, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Syarat utama amal dikatakan saleh adalah iman. Tidak akan dikatakan amal dikatakan saleh tanpa iman. Ini yang pertama. Kemudian ada perkara menarik para ikhwah. Saya beri contoh ya. Misalkan tentang amal saleh, tentang salat. Amal saleh yang paling utama setelah dua kalimat syahadat, salat. Maka orang tua yang saleh, orang tua yang sukses mendidikkan anaknya untuk selalu menjaga salat dimanapun berada. Misalkan kita sedang pergi ke mall. Karena waktu kadang-kadang kita susah untuk keluar, apalagi di Jakarta. Susah untuk ngejar ke masjid yang di luar mall. Maka di mall kan ada musala. Di mall kan ada tempat sholat. Maka usahakan sholat di situ. Jangan sampai, terutama anaknya laki-laki, jangan sampai Anda mengajak anak Anda gara-gara ke mall, kemudian Anda dan anak Anda sholat di rumah. Akan tertanam di dalam dirinya, oh boleh mengakhirkan sholat gara-gara ke mall. Nah itu kan contoh real, nyata. Ya. Tetapi secara umum kaedahnya, orang tua yang sukses adalah orang tua yang menjadikan anaknya beriman dan beramal saleh. Agar mudah mengajak anak senantiasa beramal saleh, tidak malas-malasan, maka kenalkan ayat ini. Bahwa iman dan amal saleh akan membuat kehidupan lebih nyaman. Nak, sholat nak. Ini saya hidupmu nyaman nak. Kenapa bi? Kenapa bah? Kenapa pak? Kenapa ya? Karena Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman, yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan atau perempuan dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar, di situ ada dua penekanan, sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, wal hayatu thayyibah tashmalu wujuhar rahah min ayyi jihatin kanat. Kehidupan yang baik maksudnya adalah seluruh aspek kehidupan kita akan baik dari sisi manapun, ekonomi, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, ya. Saya sering berpikir, Pak, kalau anak saya ketika diajak sholat, nak, ayo sholat, ah males bah, alangkah beratnya tugas saya waktu itu, ah males bah, ah ntar aja deh, alangkah beratnya, ya, nah, itu kan berarti perlu petunjuk, perlu doa, perlu usaha, perlu. Alhamdulillah kalau punya anak yang disuruh mau. Coba kalau punya anak tidak mau disuruh, berat itu. Berarti dia memerlukan ekstra perjuangan untuk agar dia mau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua yang sukses, orang tua yang menjadikan anaknya beramal saleh dan beriman. Kemudian yang kedua, Orang tua yang sukses tandanya adalah orang tua yang mengajari anaknya perkara tauhid. Lihat, ya, keilmuan sang anak tentang tauhid. Maka saat ilmunya tentang tauhid bagus, luas, dan dia mengamalkannya, berarti orang tuanya sukses. Kalau seandainya pengajarnya orang tua. Kenapa demikian? Karena tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya, itu tujuan penciptaan manusia. Maka orang tua dikatakan sukses kalau menjadikan anaknya ahli tauhid, tidak mensyirikkan Allah, mengajari anaknya perkara-perkara tauhid secara detail. Allah berfirman juga dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa umiru illa liya'budullah." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, murni untuk Allah dalam menegakkan agama dan ketaatan. Nah, ini maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pendidikan anak kita tentang tauhid dari mulai semenjak dini. Lihat Abul Anbiya khairul khalq, manusia terbaik sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Siapa beliau? Ibrahim alaihi salam. Rasulullah SAW ketika ada orang berkata, "Ya khairul bariyah," wahai manusia terbaik, orang ini memanggil Rasulullah dengan panggilan seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, "Dzaka Ibrahim alaihi salam." Khairul bariyah itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebaik-baik manusia itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lihat Nabi Ibrahim, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, "Ya Allah, jadikan negeri ini Mekah negeri yang aman dan jauhkan aku dan keturunanku, anak-anakku, jadi menyembah berhala." Kebiasaan orang-orang saleh mengajari anaknya dari kecil tentang tauhid. Nabi Ibrahim mempunyai anak namanya Ismail. Nabi Ibrahim juga mempunyai anak namanya Ishak. Ishak mempunyai anak namanya Yaqub. Yaqub mempunyai anak namanya Yusuf. Lihat Nabi Yaqub. Saat ketika mau meninggal, masih sempat-sempatnya bertanya kepada anaknya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan apa yang terjadi kepada Nabi Yaqub saat didatangi kematian? Ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah sepeninggalku?" Ini tugas orang tua. Ya, mengajari anak tauhid bahkan sampai kita mati. Meskipun anak-anak kita mungkin sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, jangan pernah lepas ajaran tauhid kepada anak-anak kita, karena itu tanda kesuksesan. Orang-orang saleh kebiasaan mereka mengajari anak-anaknya tauhid. Makanya orang-orang tua wajib belajar tentang tauhid sedetil mungkin. Ya, dengan dalil-dalilnya. Maka anak-anaknya menjawab, lihat, didikan yang benar pasti akan menjawab dengan jawaban yang benar. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimin. Kami menyembah kepada sembahanmu wahai Yaqub, bapak kami, dan sembahan nenek moyang kami Ibrahim, Ismail, Ishaq sebagai sembahan yang tunggal Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim melahirkan anak Ishaq, melahirkan anak Yaqub, Yaqub melahirkan anak Yusuf. Yusuf alaihissalam terpisah dari bapaknya sekitar umur 10 tahun. Kemudian lama berpisah sampai umur 50-an. Yusuf alaihissalam ketika kasusnya dengan Zulaikha, akhirnya beliau memilih penjara. Di penjara bertemu dengan dua temannya. Dua temannya tersebut didakwahi dengan dakwah tauhid. Ya sahibai sijin, arwabu mutafarriqun, khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak lebih baik daripada satu Tuhan? Padahal Yusuf alaihissalam mendapati dakwah tauhid kapan? Di Mesir tidak ada dakwah tauhid waktu beliau di Mesir. Kapan ketika beliau mendapati dakwah tauhid? Saat bersama bapaknya. Berarti umur berapa? 10 tahun. Berarti mengajari tauhid dari mulai semenjak dini. Dan itu yang terngiang-ngiang dalam benak Nabi Yusuf alaihissalam. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun. Aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kafir terhadap kehidupan akhirat. Beliau dapatkan ajaran itu tentang akidah, tentang tauhid dari mulai kecil. Karena beliau tidak mendapatkan ajaran itu di Mesir saat beliau dijual sebagai budak. Ini menunjukkan tanda orang tua yang sukses adalah yang mengajari anak tentang tauhid. Anaknya faham betul tentang tauhid, tentang akidah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, bahwasanya Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kuntu ghulaman khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku waktu itu masih dalam keadaan ghulam. Ghulam umur anak 1 sampai sebelum 10. Aku dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas onta. Maka beliau mengatakan, ya ghulam, wahai ghulam, umur 1 sampai sebelum 10, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Iza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, minta tolonglah kepada Allah. Ajari tauhid anak kita. Jangan pas lebaran ajari selain tauhid anak kita. Pas lebaran, tuh, nak, ommu lagi bagi-bagi zakat, minta sana. Enggak boleh. Ajari anak kita tidak pernah menadah tangan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau nanti kamu ulangan lulus, maka bapakmu siap membelikan apa yang kamu mau." Mungkin maksudnya motivasi, tetapi berhadapan dengan kekeliruan akidah. Apa itu? Alangkah indahnya ketika orang tuanya mengatakan, nak, belajar yang baik. Kalau kamu lulus, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan semua keinginanmu. Jangan mengatakan bapakmu siap untuk mengabulkan semua permintaanmu. Memang Tuhan bapaknya. Ya, ini para ikhwah. Yang kedua, yang ketiga, tanda orang tua yang sukses adalah mengajari anaknya tentang amalan paling utama setelah bertauhid. Apa itu? Sholat. Sholat 5 waktu. Dan kalau sudah berbicara sholat, maka berbicara tentang kitab toharah, bersuci. Baik mensucikan najis atau bersuci dari hadas. Dua-duanya diajarkan sebelum mengajari sholat. Baru setelah itu diajarkan untuk bersuci seperti berwudu dan mandi besar. Dan saya pernah menulis beberapa catatan pada ikhwah tentang jadwal pendidikan anak. Ini hanya oret-oretan, dia bukan datang dari langit. Ya, tulisan saya hanya seputar itulah. Karena anak sudah 4, kemudian anak 1 pengalamannya beda, anak 2 pengalamannya beda, anak 3 berbeda lagi. Maka mungkin ini bermanfaat. jadwal pendidikan anak umur dari 0 sampai 6 tahun, apa yang harus dikerjakan? Yang pertama, belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Yang kedua, belajar menghafal surat pendek. Yang ketiga, belajar mengucapkan kalimat tauhid. Yang keempat, belajar tata cara wudu dan tayamum. Lihat, itu dari 0 sampai 6 tahun. Yang kelima, belajar tata cara sholat. Yang keenam, belajar adab dan doa serta zikir keseharian yang penting, seperti sebelum makan, seperti setelah makan, memakai pakaian, kemudian pergi keluar rumah, kemudian macam-macam, masuk WC, keluar WC. Nah, ini jadwal pendidikan anak dari 0 sampai 6. Belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Membaca ya, bukan menghafal. Makanya saya tidak terlalu setuju dengan pola pendidikan di beberapa sekolah yang mereka itu dari, ya itu juga salah satu sebab frame media memang. Ada di TV swasta nasional kita, acara penghafal Quran. Maka akhirnya melihat anak-anak umur 6 tahun, 5 tahun sudah hafal Quran. Maka yang dijadikan ukuran adalah hafalan Qurannya. Maka kita katakan, yang kita berbicara dengan pembicaraan yang sewajarnya. Anak-anak normal, jadi 0 sampai 6, lebih baik dia membaca, diajari huruf hijaiyah dan membaca. Jadi kalau Anda sodorkan Quran, dia bisa baca, bukan dia bisa hafal. Karena hafal itu hasil dari talqin, hasil dari sang guru mengucapkan kepada anak. Anak akhirnya bisa mengucapkan, tapi bacaan Qur'annya dia tidak bisa. Ya. Makanya kan ada orang hafal 30 juz, ketika diberikan mushaf dia enggak bisa baca. Ada enggak? Hah? Ada. Ya. Anak-anak hafal karena dia cepat menghafal, mendengar. Mendengar, ditalkinkan oleh gurunya. Tapi enggak bisa baca. Maka yang paling utama, yang normal adalah dari 0 sampai 6. Allahu a'lam, ini hanya usaha, yaitu belajar huruf hijaiyah dan membaca, bukan menghafal. Kemudian 2, belajar hafal surat pendek. Kemudian 3, belajar mengucapkan kalimat tauhid. Yang keempat, belajar tata cara berwudu dan tayamum. Yang kelima, belajar tata cara sholat. Karena nanti umur 7 tahun dia sudah diperintahkan untuk sholat. Ya. Yang keenam, belajar adab, doa, zikir, keseharian yang penting. Nah, adapun dari umur 7 sampai 12 tahun, ya, memperlancar bacaan Al-Quran. Masih membaca Al-Quran, masih. Memperlancar bacaan Al-Quran. Oh, Ustaz, menghafalnya belum? Iya, nanti. Yang kedua, menghafal Al-Quran surat-surat pendek secukupnya. Untuk apa? Untuk dia bisa sholat. Menghafal surat-surat Al-Quran pendek secukupnya. Yang ketiga, menghafal hafalan doa dan zikir pagi dan petang. Yang keempat, belajar adab bergaul. Nah, di sini diajarkan nih saat SD. Ya, 7 sampai 12 itu kan SD. Di sini diajarkan adab bergaul. Ada namanya laki-laki, ada namanya perempuan. Ya. Ada namanya wanita haid, ada namanya anak-anak saya alhamdulillah kelas 5 SD dia sudah paham apa itu haid. Bahkan dia menceritakan teman-temannya, ada bah teman saya di SD ya, haidnya bocor. Dia malu sekali. Ya, ceritanya yang polos. Nah, ini diajarkan ini adab-adab bergaul. Kemudian adab mandi junub. Karena nanti umur 13 sampai umur 15, umur SMP, maka dia akan junub. Bahkan anak-anak di zaman sekarang cepat sekali untuk junub. Ya. Baliknya karbitan. Kenapa karbitan? Karena apa yang dia tonton. Yang dia tonton, tontonan orang-orang dewasa semua di zaman sekarang. Dia bisa mengakses melalui YouTube-nya. Kemudian belajar menulis Arab. Ini kalau proyeksinya kita ingin anak kita bisa berbahasa Arab. Belajar menulis Arab. Kemudian artinya dikte, kalau bahasa ininya dikte, yaitu imla. 7, belajar akidah. Akidah apa? Akidah, salah satu akidah yang sudah teruji pelajaran akidahnya adalah usul salasa, 3 landasan utama. Kemudian al-qawaidul arba, 4 kaedah memahami tauhid dan syirik. Sudah, itu umur SD, dia pelajari itu. Umur SMP 13-15, 1, menghatamkan hafalan Al-Quran. Kalau seandainya ada kemampuan. Ya, karena ada anak yang memang dia bakat untuk menghafal, ada anak yang tidak bakat. Ya, anak-anak perempuan, saya dalam proses berpikir saya, anak-anak perempuan saya punya anak perempuan 2. Mereka sampai SMA. Setelah lulus SMA, siapa yang mau melamar, dipersilakan. Kenapa? Karena anak perempuan yang paling utama yang harus dia miliki adalah pertama, akidah yang dia paham akidah. Yang kedua, dia bisa membaca Al-Quran. Adapun hafalan Al-Quran harus 30 juz, maka itu bonus. Yang bisa, alhamdulillah, yang tidak bisa, tidak tercela. Yang penting dia bisa membaca Al-Quran, ada sedikit hafalan untuk sholatnya. Yang ketiga, dia paham fikih sholat. Baik itu berkaitan dengan bersuci, menghilangkan najis, tata cara bersuci, menghilangkan sholat. Fikih sholat. Yang keempat, fikih puasa. Apa yang Anda harapkan dari anak perempuan Anda? Kan cuma itu. Karena dia ketika menjadi istri, tugasnya cuma itu. Mengajari anak-anaknya melayani suaminya, beribadah kepada Rabb-nya. Apakah kemudian, kalau seandainya dia mampu untuk kuliah S1, S2, S3, silakan, tidak ada yang melarang. Akan tetapi, tetap saja fungsi seorang anak perempuan hanya itu-itu saja. Melayani suami, mengurus anak, beribadah kepada Rabb-nya. Nah ini para ikhwah. Jadi 13-15 menghatamkan hafalan Al-Quran. Kalau mampu, belajar bahasa Arab. Berbicara, tulisan dan lisan. Tulisan dan lisan. Berbicara, membaca dan menulis. Yang ketiga, menghafal hadis Arba'in. 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Yang keempat, mempelajari kitab Tauhid. Mempelajari kitab Tauhid. Yang kelima, mempelajari matan Ghayah wa Taqrib mazhab fikih Syafi'i. Ringkasan fikih. Karena kita di negara yang bermadhab Syafi'i, maka kita pelajari fikihnya. Tidak mengapa. Karena seseorang ketika belajar fikih melalui mazhab, maka di mazhab tersebut sudah teratur rapi pembahasan-pembahasannya. Tetapi saat beramal tetap bersandar kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur SMA 16-18 melanjutkan hafalan Al-Quran atau memperlancarnya. Melanjutkan hafalan Al-Quran atau memperlancarnya. Nah lihat. Ya, jauhkan dengan frame media. Umur 7 tahun hafal. Akhirnya orang tua kalau anaknya belum hafal umur 7 tahun merasa tidak sukses. Enggak. Umur 0-6 itu ajari anak untuk membaca Quran. Umur 7 sampai 12 anak melancarkan bacaan Quran sambil menghafal surat-surat pendek. Itu tidak mengapa, itu tidak terlambat. Ya. Sebagai tahaddutsan bin ni'mah, sebagai bercerita tentang nikmat Allah. Saya punya anak Abdullah, namanya Abdullah, umurnya sekarang hampir 12 karena sekarang sudah kelas 6 SD. Ramadan tahun yang lalu dan Ramadan tahun sebelumnya beliau bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali. Di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia lancar baca Quran. Baca Qurannya seperti orang yang lancar baca Quran. Jadi satu juz dia bisa dapat setengah jam. Itu yang kita ingin harapkan. Baca Qurannya lancar, bukan hafalannya yang lancar. Ketika disodori Quran, dia faham mana tajwid, mana hukum gunnah, izhar, ikhfa, kemudian mana panjang pendek. Hafalan Quran bertahap nanti dia. Ini orang-orang yang normal. Kalau seandainya yang di luar kewajaran, maksudnya dia mempunyai kecerdasan, silakan. Kalau seandainya dia sudah bisa baca Quran, silakan dia menghafal. Mungkin sebelum 10 sudah hafal 30 juz, maka itu bagus. Cuma yang normalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Yang kedua, umur SMA menghafal hadis Umdatul Ahkam. Ini hadis fikih. Yang ketiga, mempelajari matan Ghayah wa Taqrib fikih Syafi'i, lanjutannya berarti. Yang keempat, mempelajari akidah, yaitu akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah adalah akidah yang tinggi dari kitab tauhid. Jadi setelah kitab tauhid baru belajar akidah wasithiyah. Nah, itu para ikhwah tentang 3 tanda kesuksesan orang tua dalam mendidik anaknya. Yang terakhir tadi, mengajari anaknya fikih salat, menjadikan anaknya bisa salat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Yang keempat boleh ditambah, yaitu mengajari anaknya fikih puasa. Paham tentang tata cara puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, mengajari Al-Quran. Bagaimana anak dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah harta yang sangat berarti bagi seorang muslim. Dia adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah. Dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau secara terang-terangan, mereka itu berharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Al-Qur'an adalah perdagangan tidak pernah merugi. Makanya ajari anak-anak kita tentang Al-Quran. Itulah 5 tanda sukses orang tua mendidik anak. Kalau sudah sukses, apa yang terjadi Ustaz? Yang terjadi, anak kita bisa-bisa menjadi pintu bagi orang tuanya, pintu terbesar masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena anak kita itu bagaikan umur kedua bagi kita. Kita ini hidup cuma 60-70 berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Coba, yang hadir di masjid ini, kita buktikan sekarang hadis Rasul. Amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60-70 tahun saja. Sedikit yang lebih dari itu. Ya, coba, ada yang umur 71, angkat tangan. Satu orang, ya kan? Satu orang. Hah? 72. 73. 74, 75, 75, 76, 78, 79, 80. Enggak ada. Ya kan? Sedikit. Saya sekarang jalan 42. Berarti tinggal seperempat lagi, Pak, umurnya. Tinggal seperempat, Pak. 40 enggak kerasa. Seakan-akan baru lahir kemarin. Baru SD, baru kemarin kayaknya. Maka, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang tua sukses, maka anaknya bisa menjadi umur kedua. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Yasin, inna nahnu naktubu ma qaddamu. Kami menulis apa yang kalian lakukan selama hidup di dunia. Kami tulis. Maka kita ini sebenarnya adalah penulis yang buku catat bukunya akan diterbitkan nanti hari kiamat. Semua dari kita penulis. Bukunya akan diterbitkan hari kiamat. Baik. Dan kami akan tulis bekas-bekas umur kalian. Bekas-bekas umur kalian adalah anak-anak kita. Makanya berusaha, Pak. Ya, ketika Anda sekarang nih seperti Bapak Ibu ya, berjamaah subuh di Masjid Al-Hasanah setiap Sabtu. Jangan lupa bawa anak, Pak. Jangan mau masuk anak sendiri, mau masuk surga sendirian, bawa anak. Biar dia menjadi umur kedua bagi kita. Kita sudah mati dan manusia kalau sudah mati, Pak, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma syai'un minal insan illa wali. Tidak ada dari manusia kalau sudah dikuburkan kecuali akan hancur. Tubuhnya hancur, dimakan tanah. Illa azbuz zanab, kecuali satu tulang ekor yang tersisa, tidak akan dimakan tanah. Wa minhu yurakkabu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor tersebutlah Allah akan meneteskan hujan seperti air mani, kemudian mengenainya dan akan tumbuh kembali seperti manusia, kemudian dibangkitkan. Selama satu tulang ekor, sekarang coba, miliaran manusia dari mulai semenjak Adam sampai sekarang nunggu kiamat, itu jadi tulang ekor semua. Ada manusia-manusia yang umurnya panjang ribuan tahun. Kenapa? Karena kebaikannya senantiasa terus ditulis, bekas-bekasnya ditulis. Anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh. Nanti anak ini melahirkan cucu-cucu. Rasulullah SAW mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Anak kalian adalah hasil usaha kalian. Nah, tinggal hasil usaha yang dilakukan oleh anak baik atau buruk. Anak kalian adalah hasil usaha orang tua. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 jam 20 menit, 10 menit untuk pertanyaan. Wallahu alam. Saya ada beberapa pertanyaan terkait amal untuk orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana cara beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Ini saya jujur ya. Ini pertanyaan ditanyakan ketika kita bertanya ketika kita mempelajari tentang bakti orang tua. Ya. Nah, ini pertanyaan bukan tentang bakti orang tua, bukan tentang anak. Ya, karena yang berpesan kepada saya, Ustaz, kita kan sudah satu kitab mempelajari bakti orang tua. Sekarang kita ingin kebalikannya. Tugas orang tua apa? Bakti orang tua kan satu kitab sudah kita pelajari. Ya. Tapi mungkin yang bertanya belum hadir waktu kajian kita. Siapa yang bertanya nih? Jangan takut, enggak suruh push up. Hah? Ibu-ibu. Ya. Maka saya sudah bahas dari banyak dari satu kitab ya. Kita bahkan setahunan lebih kalau tidak salah berbicara tentang bakti orang tua. Betul apa betul? Ya. Makanya ada selingan, Ustaz. Selingan dong, kajian doa kan doa terus setiap Ustaz datang. Kita ingin belajar tentang menjadi orang tua sekarang. Kemarin kita belajar menjadi anak, sekarang menjadi orang tua. Nanti kalau ada waktu saya jawab. Anak yang membuli temannya di sekolah padahal diajarkan agama di rumah, bagaimana cara orang tua memperbaiki akhlak anak tersebut? Maka jawabannya pertama doa. Yang kedua contohkan yang baik. Doa, contohkan yang baik. Kemudian yang ketiga jangan lupa tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah rumah. Jangan dimanja anaknya. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah rumah. Kalau dia misalkan melakukan hal yang mungkar terhadap adik-adiknya, maka diberitahu, dinasihati secepat itu. Kalau seandainya dia melakukan kebaikan, diberikan reward. Artinya diberitahu, oh masya Allah, ya kakak bagus, ini perbuatan bagus. Jadi dia kenal, oh ini dipuji bapak, perbuatan saya ini pernah dipuji ibu. Jadi dia tahu bahwa ini perbuatannya yang baik. Sebagian orang tua kadang-kadang cuma memberikan punishment, hukuman terhadap anak, lupa memberikan reward terhadap anak, apresiasi maksud saya. Ya. Nah, jadi doa, contoh yang baik, kemudian tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah anak. Apabila orang tua sudah mendidik anak sampai dewasa, namun setelah anak kembali tidak anak menikah, tidak ingat dengan orang tuanya, anak tersebut lebih memilih istri ketimbang orang tuanya. Apa yang harus orang tua lakukan? Maka jawabannya adalah ingatkan orang tuanya agar sang anak berbakti kepada orang tua. Ya. Ingatkan orang tuanya agar sang anak berbakti kepada orang tua. Jadi gini, Pak. Ini juga sudah saya bahas sebenarnya tentang bakti orang tua. Ya, karena tadi perjanjiannya boleh kajian tematik tapi jangan keluar tema, yaitu tentang orang tua. Karena berbakti kepada orang tua sudah kita bahas satu kitab, hampir satu tahun lebih. Jadi Pak, boleh kita sebagai orang tua untuk mengatakan kepada anak kita, nak, nanti kalau besar wajib bakti sama saya. Itu boleh. Dan itu sudah kita bahas waktu kita membahas tentang kajian birrul walidain, bakti kepada orang tua. Bagaimana menyikapi suami yang belum setuju untuk menyekolahkan anak perempuannya ke pesantren yang lebih mengutamakan ilmu diniyah? Tapi alasannya beliau karena tidak mau pisah dengan anak perempuannya. Maka jawabannya harus bermusyawarah dengan suami. Bahwa anak kita ini adalah aset, investasi akhirat kita. Apalagi di zaman sekarang, sekolah-sekolah umum yang bukan agama sangat-sangat perlu ekstra hati-hati untuk mencari sekolahnya, untuk pergaulannya, harus ekstra hati-hati. Atau apalagi antum di kota besar seperti ini, kemudian manusianya heterogen, macam-macam, maka harus perlu ekstra hati-hati. Ya. Adapun kalau anak ke pesantren, meskipun pesantren bukan tempat sulap anak, menjadikan anak yang asalnya nakal, beringas, menjadi anak yang saleh salehah, tidak ada jaminan juga. Akan tetapi minimal kita bisa memproteksi hal-hal yang tidak penting. Masalah bulian mungkin saja di pesantren juga ada. Masalah game di pesantren juga mungkin ada. Masalah prostitusi, seks bebas, mungkin di pesantren juga ada, dan semisalnya. Jadi tidak bisa menjamin juga pesantren, tetapi minimal ada lingkungan yang lebih baik. Nah, kita harus objektif dalam menilai. Ya. Masalah homoseksual, lesbian, mungkin di pesantren juga ada. Tetapi minimal kita meletakkan anak kita di sebuah lingkungan yang lebih kondusif dan lebih belajar ilmu agama. Ini, wallahu a'lam. Bagaimana doanya ketika anak berperilaku kurang baik ketika talabul ilmi di pesantren? Apa doanya harus dilakukan oleh orang tua? Maka jawabannya iya, orang tua mendoakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." 3 doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid, salah satu dari 3 tersebut. Yang pertama, paling utama, doa orang tua untuk anaknya. Doanya banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jangan remehkan doa itu, Pak. Sebagian orang menganggap, ah itu kan doa biasa, Ustaz. Enggak, itu doa agung. Itu doa Al-Quran. Dan doa yang jami' mani'. Doa yang mengumpulkan seluruh yang diperlukan. Menolak yang tidak perlu. Menjadikan anak dan istri menjadi qurratu ain, enak dipandang mata, nyaman di dalam hati. Itu kan umum doanya. Ya, doanya umum itu. Jangan pernah lupakan itu. Kemudian doa juga doa Rasul sallallahu, doa dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku dari keturunan yang saleh. Surat As-Saffat ayat 100. Kemudian surat Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Berikan aku dari sisimu keturunan yang baik. Nah, ini juga termasuk doa. Apakah berjanji kepada seseorang untuk memberi hadiah jatuhnya hutang jika belum dipenuhi janji tersebut? Bukan hutang, akan tetapi janji. Janji wajib ditunaikan, maka jangan sering-sering berjanji. Kalau seandainya tidak sanggup untuk memenuhi janji, maka pada saat itu berbicara kepada orang tersebut. Bagaimana dengan seorang ayah yang rajin ke masjid untuk ibadah, tetapi ia tidak mati-matian keras mengajarkan anaknya untuk ibadah? Dia mengatakan sudah ditegur, hanya begitu-begitu saja. Jawabnya anaknya. Maka jawabannya, ini ya seperti yang kita ungkapkan tadi, bahwa orang tua tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah. Lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ketika sudah benar-benar secara hitungan manusiawi tidak bisa diselamatkan Kanaan. Nabi Nuh masih mengatakan, ya bunayyir kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ini beliau sudah di kapal, kemudian sudah datang air bah begitu besar. Kemudian beliau, anaknya di sana, wahai anakku, ayo sini. Jadi enggak ada kata terlambat, enggak ada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikam mana wala takum ma'al kafirin. Kemudian anaknya malah menolak. Ini yang saya katakan, susah kalau seandainya anak itu menolak. Itu berarti perlu petunjuk dari Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika anak-anak Anda tidak menolak perintah Anda. Bersyukur banget itu. Dan itu biasanya dia ambil contoh dari orang tuanya. Dan itu biasanya kekuatan doa orang tuanya. Itu biasanya keberkahan ibadah orang tuanya. Saya katakan, sering saya katakan ini. Kehidupan itu ada sisi keberkahan. Kita tidak tahu sholat subuh yang kita kerjakan sekarang memberikan berkah kepada anak-anak kalau seandainya kita suruh mereka mau. Hidup itu ada sisi keberkahan. Jangan cuma berpikir tentang konsep teoritis, konsep metodologi pendidikan yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan konsep-konsep macam-macam, tapi ada keberkahan di situ. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat kemudian sa'awi ila jabalin asimuni mama, wahai bapakku, aku akan naik ke atas gunung yang bisa menjagaku dari air ini. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, lah simal yaum, lihat tidak pernah putus asa, tidak ada penolong hari ini. Ya, kemudian wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Kemudian terhalang antara keduanya dengan air bah yang sangat besar, akhirnya anaknya termasuk orang-orang yang celaka tenggelam. Setelah tenggelam ngadu beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anakku itu dari keluargaku dan engkau sudah berjanji kepadaku bahwa engkau akan menyelamatkan keluargaku, keselamatkan dia. Jadi enggak pernah bosan, subhanallah. Walau sebejat apapun orang tua tidak pernah bosan, tidak boleh pernah bosan untuk kebaikan anaknya. Jangan pernah mengatakan, "Ah, sudahlah, udah capek saya." Ya, jangan pernah bosan. Kapan makmum membaca Rabbana lakal walakal hamdu? Apakah saat bergerak dari ruku atau saat sudah posisi tegak? Imam mengatakan sami Allahu liman hamida. Rasulullah SAW bersabda, fa idza qala sami'a Allah lam nahmina faqulu rabbana walakal hamd. Jika imam mengatakan sami'a Allah lam nahmina, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Berarti mengucapkannya antara ruku dengan i'tidal. Rabbana walakal hamd. Antara ruku dengan i'tidal itu bacaan intiqal, bacaan perpindahan. Ya, bacaan apa? Perpindahan. Adapun bacaan i'tidal, maka membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'ul masyita min syai'in ba'du. Seperti itu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu bacaan ketika i'tidal, bukan ketika perpindahan. Ketika perpindahan bacaannya apa? Rabbana wa lakal hamdu. Itu pun masih khilaf. Apakah makmum boleh membaca itu saja, ataukah makmum juga membaca sami'allahu liman hamidah? Maka jawabannya dua-duanya boleh. Makmum bisa membaca sami'allahu liman hamidah, makmum juga bisa membaca rabbana walakal hamdu saja. Dalil bahwa makmum bisa membaca sami'allahu liman hamidah, Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasulullah SAW kalau salat, beliau dari ruku ke i'tidal membaca sami'allahu liman hamidah. Itu berlaku bagi imam dan makmum. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa makmum hanya membaca rabbana walakal hamdu. Dengan dalil tadi, jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian wahai para makmum rabbana walakal hamdu. Dan ini bukan tema orang tua. Apakah boleh puasa ayyamul bid dilakukan pada tanggal 14, 15, 16? Boleh, tidak mengapa. Kenapa? Karena ya, puasa 13, 14, 15 itu adalah puasa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW kalau terhalang mengerjakan sebuah kebiasaan yang sudah beliau biasa kerjakan, meskipun itu amalan sunnah, beliau qadha di lain hari. Nah, misalkan ya, ini sekarang tanggal 13. Ustaz, besok kan hari Ahad, hari kawinan. Masa kita puasa? Maka jawabannya ya sudah, 14, 15, 16. Sebagai gantian dari apa? 13. 14, 15, 16. Ya. Pas kebetulan hari Senin ada acara di kantor Ustaz. Ya sudah, 15, 16, 17. Mau apa ini lagi? Hari Selasanya, oh udah, serah-serah aja deh. Kerjakan hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kekasihku mewasiatkan kepadaku untuk tidak meninggalkan tiga perkara. Yang pertama, puasa tiga hari di setiap bulan. Nah, di situ hadisnya umum. Tiga hari setiap bulan apapun. Mau awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, selesai, terserah. Tidak berkaitan dengan tanggal. Hadis ini beda dengan hadis ayyamul bidh. Jadi dua-duanya boleh dikerjakan. Ya. Bagaimana cara mengimbangi ilmu akhirat dengan ilmu dunia agar sukses dunia akhirat dengan kondisi sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Maka jawabannya, yang paling utama kita tanamkan dulu agar mereka, anak-anak kita, mengenal orientasi akhirat. Nah, kamu harus masuk surga, nak. Kita harus berusaha masuk surga. Ingatkan itu, orientasi. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya dia nanti ingin menggapai kesuksesan-kesuksesan duniawi, maka jangan dilarang. Jangan dilarang. Kenapa? Arahkan kepadanya bahwa kamu sukses menjadi ahli matematik, ahli bahasa Inggris, ahli fisika, ahli kimia, ahli teknik. Niatkan itu untuk Islam dan kaum muslimin, maka itu akan menjadi orientasi akhirat. Sukses menjadi dokter, niatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Begitu caranya. Jadi Islam tidak melarang orang sukses duniawi. Cuma Islam lebih menginginkan Anda lebih meletakkan di dalam hati agar sukses akhirat. Apakah boleh bila selesai sholat wajib saya berdoa dengan mengangkat tangan setelah zikir? Jawabannya boleh, tapi jangan dirutinkan, karena rutin memerlukan dalil. Karena kalau seandainya ada dalilnya, maka niscaya akan tersebar di tengah kaum muslimin, setelah sholat fardu kita berdoa. Tapi yang ada, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thauban mantan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, kemudian mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'tait, kemudian mengucapkan subhanallah 33 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar, kemudian pada kali 100-nya kalimat tauhid, kemudian mengucapkan ayat kursi, kemudian mengucapkan Allah kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. 3 kali kalau salat subuh, salat maghrib, selainnya sekali. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak berdoa. Dan perhatikan nih, doa lebih utama dilakukan di dalam sholat dibandingkan di luar sholat. Kenapa? Karena sholat adalah waktu berdoa. Nah itu dia. Doa itu lebih utama di dalam sholat. Makanya kan ada doa sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, ada doa di dalam sujud, ada doa di waktu i'tidal, ada doa waktu ruku, dan seterusnya. Paham ya? Jadi doa lebih utama dilakukan di mana? Di dalam sholat. Saat alami musibah, membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana dengan doa alhamdulillah ala kulli hal, dan doa qadarullah wa masya'a fa'al? Apakah juga dibaca saat terkena musibah? Maka jawabannya iya. Kalau doa alhamdulillah ala kulli hal itu saat ditanya, ya, bagaimana keadaannya alhamdulillah ala kulli hal. Karena hadisnya berbunyi, jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Adapun doa qadarullah wa masya'a fa'al, itu ucapan untuk menyandarkan takdir hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pertentangan antara 3 doa tersebut. Bagaimana cara yang benar menurut syar'i tata cara mengakikah anak? Apakah ada proses pemotongan rambut dan bersolawat mengelilingi jamaah? Maka jawabannya, motong rambut anak cuma dipotong, tidak ada proses macam-macam. Enggak ada proses bermacam-macam. Motong rambut, kemudian rambutnya dikumpulkan, ditimbang, beratnya itu dijadikan berat perak, lalu dirupiahkan, lalu disedekahkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu yawma sabi'i wa yuhlaq. Setiap anak ditergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuhnya dan digundul. Kemudian dalam riwayat yang lain, digundul, rambutnya dikumpulkan, ditimbang, beratnya disamakan dengan berat perak, lalu dirupiahkan, lalu disedekahkan. Allahu a'lam. Dan tidak ada acara-acara keliling bawa anak, kemudian dikelilingkan, kemudian dikasih tepung tawar gitu, ya, dikasih apa minyak wangi. Kasihan anaknya kedinginan kena minyak wangi. Ya. Tetapi mungkin, Allahu a'lam, kita berpikiran kenapa itu terjadi di Indonesia? Karena mungkin orang-orang dulu orang-orang yang dikelilingkan kepadanya mendoakan. Ya, tetap tidak diperbolehkan karena itu ritual yang memerlukan dalil. Ya, wallahu a'lam. Apakah bisa menikah tanpa restu ibu dari pihak lelaki? Alasannya yang perempuan lebih tua dan beda suku. Maka laki mah bebas. Terserah lo. Ya. Mau datang sendirian ke Afrika sana, saya terima nikahnya, terserah. Ya, lalu Ustaz ibu gimana? Tidak setuju. Nah, ini lain hal. Ada saya berbicara tadi laki mah bebas, itu tidak ada kewajiban perwalian. Itu maksud saya. Bukan berarti berurhaka kepada ibu. Kewajiban perwalian hanya ada pada pihak perempuan. La nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Itu hanya ada pada pihak perempuan. Adapun laki-laki bebas dia. Mau nikahin siapa saja. Mau nikahin janda 4 anak tetapi punya perusahaan mau mati, terserah. Ya. Janda mau mati punya perusahaan banyak. Ya. Itu khayalannya para jomblo itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun nanti kalau orang tua tidak mengizinkan, terutama ibu, maka saya nasihatkan ikut ibu. Ikut pendapatnya ibu, lebih berkah. Selama itu bukan maksiat, ikutilah. Jadi kalau ibunya tidak setuju, kalau begitu carikan saya perawan. Ibu yang nyarikan. Biar ibu setuju, biar ibu rela. Karena pendapat orang tua itu berkah. Selama bukan maksiat. Ya, ikuti ibu. Jangan sampai sebagian anak kadang-kadang durhaka gara-gara dia mau menikah. Dia dikenal sebagai anak berbakti saat sebelum mau menikah. Tapi pas lagi giliran dia mau menikah, dia menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena tengkar dengan ibunya. Sebagian anak kadang, saya mau menikahin. Sang ibu mengatakan, jangan, cari saja yang muslimah asli. Ya, ini, karena ini mungkin mu'alaf. Nah, ibu mempunyai pemikiran yang lain. Selama itu bukan maksiat, maka ikuti saja ibu. Mungkin ibunya lebih berpikir bahwasanya kalau muslimah lebih nyaman tentang keluarga, tentang ayah, tentang ibunya nanti. Jadi ikuti orang tua. Selama bukan apa? Maksiat. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.